Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihih bab ma dhukira fi dhihabi Musa sallallahu alaihi wasallam fil bahri ila al-Khadir wa qawlihi ta'ala هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا باب yang menjelaskan atau apa-apa yang disebutkan dalam kisahnya Musa, kepergian Musa menempuh perjalanan di lautan atau di tepian laut untuk bertemu Al-Khadir, dan firman Allah Subhanahu wa taala, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda, di dalam surat Al-Kahfi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala memasukkan bab ini dalam Kitabul Ilm, Kitab Al-Ilmu, untuk menjelaskan tentang keutamaan talabul ilm. Di sini ada makna targhib, himbauan atau suatu seruan untuk seseorang memiliki keinginan yang kuat dalam menuntut ilmu. Dalam kisahnya Musa, ketika mencari Khadir yang akan kita lewati bersama, hadis dari Ibnu Abbas secara ringkas, bagaimana Musa alaihi salam ketika mengetahui dari wahyu Allah bahwa ternyata di situ ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang lebih berilmu dari Musa alaihi salam dalam beberapa permasalahan, yang akhirnya dengan itu Musa alaihi salam menempuh perjalanan yang jauh. Maka di sini ada sebuah dalil tentang keutamaan arihlah fi talabil ilm. Rihlah, berjalan atau menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, menuntut ilmu. Dan ini pula yang dilakukan oleh para salaf. Bagaimana di antara sahabat dalam rangka mencari satu hadis rela untuk kemudian menempuh perjalanan yang jauh, beribu-ribu kilometer. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa talabul ilmi itu bukan hanya kebiasaannya para ulama atau salaf, bahkan para nabi. Kita mengetahui Musa alaihi salam termasuk di antara ulul azmi minar rusul. Nah, rasul-rasul yang memiliki keutamaan. Kedudukan beliau yang tinggi ini ternyata tidak menghalangi untuk kemudian beliau mau bersusah-susah berpayah-payah, capek, merasakan pahitnya, merasakan beratnya perjalanan sekian jauh dalam rangka untuk mencari ilmu. Coba kita perhatikan sekarang seorang Musa yang telah menjadi seorang nabi, setelah menjadi kedudukan, telah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmunya itu langsung dari Allah. Artinya wahyu, Allah memberikan wahyu kepadanya. Ketika mendengar di situ ada orang yang lebih alim dari dia dari dalam beberapa perkara, ternyata Musa siap untuk menempuh perjalanan yang jauh dan panjang. Nah, dalam rangka menuntut ilmu. Sehingga di sini sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz, hadal bab ma'qudun litarghib fi ihtimalil masyaqqah fi talabil ilm. Bab ini dibuat dalam rangka untuk memberi targhib, memberi himbauan dan anjuran. Bukan hanya sekedar seorang melakukan talabul ilm, tapi untuk siap menempuh tahammul, siap untuk berpayah-payah mendapatkan masyaqqah. Ini maksud dari Al-Imam Bukhari membawakan bab ini dalam kitab Al-Ilm dalam rangka targhib. Ini loh, kalau mau talabul ilm, lihat ini. Musa alaihi salam, siapa beliau? Nah, seorang nabi yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu. Toh bersamaan itu ketika mendengar situ ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang memiliki ilmu yang dia tidak ketahui. Ini at-targhib fi ihtimalil masyaqqah fi talabil ilm. Siap untuk menerima masyaqqah, rasa berat, payah, capek, habis uang banyak dalam rangka talabul ilm. Nah, maka sungguh disayangkan ketika ada di antara kita yang Allah berikan kenikmatan dan kemudahan untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, kemudian dia masih menggampang-gampangkan dan bermudah-mudahan serta tidak memiliki ijtihad. Nah, tidak ada mujahad. Ini yang ditempuh oleh Musa ribuan kilo jaraknya, perjalanan yang sangat jauh. Sebagaimana para sahabat dan para ulama menempuh perjalanan yang sangat jauh, masafa tawilah. Nah, maka tentunya kita bisa, kalau ingin mendapatkan ilmu, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan dapat dengan badan yang nyaman, badan yang enak. Memang harus payah. Nah, kalau ilmu didapat dengan badan yang enak, lihat. Semakin kita ini tidak susah dan tidak capek dalam mencari ilmu, hasilnya beda. Dengan seseorang yang bersusah payah, bercapek-capek, mendapatkan ilmu. Beda hasilnya. Nah, barokahnya berbeda. Kemudian juga an-nafa, manfaat yang diperoleh pun berbeda. Kemudian juga baqaul ilm, bertahannya ilmu pada orang tersebut berbeda. Sudah sunnatullah ketika seorang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu termasuk, sudah lihat bersama kita, satu di antara dua hal yang seseorang itu memang boleh untuk hasad. Ya. Untuk ghibtah. Apa yang dimaksud ghibtah di sini atau hasad di sini yang diperbolehkan? Nah, Ari, hasad yang bagaimana yang diperbolehkan? Apa maksud hasad yang diperbolehkan? Hah? Ini hasad ini, sekarang ditanyakan, kita sudah lewat dari kemarin. La hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad itu dalam dua perkara. Yaitu yang dimaksud dengan hasad di sini adalah ghibah. Apa itu maksudnya itu? Kan hasad kan enggak boleh. Wala tahasadu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian nih hasad, saling iri, dengki. Ternyata boleh. Berarti bagaimana penjelasannya ini? Nah. Abu Nawfal. Tidak. Nah, hasad itu entah yang tercela ataupun yang terpuji atau yang boleh, itu awalnya sama, menginginkan apa yang nikmat yang ada pada saudaranya. Tetapi kalau yang tercela, ya, dia menginginkan kenikmatan tersebut dan berangan-angan serta mengharapkan nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Ini yang tercela. Ada pun yang boleh atau yang terpuji, perbedaannya pada yang kedua, artinya setelah itu. Ada pun yang terpuji tidak menginginkan nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Ilmu di antara satu di antara dua perkara yang kemudian boleh kita hasad, menunjukkan bahwa ilmu tersebut adalah sesuatu yang sangat tinggi. Ya kan? Memiliki kedudukan yang mulia. Seperti itu. Tidak mengherankan ilmu itu mahal. Nah, ilmu itu mahal, memiliki nilai yang tinggi. Yang kalau seseorang ingin mendapatkannya, ini, nah, harus memiliki ihtimal masyakkah. Nah, harus siap untuk menerima masyakkah. Capek. Nah, butuh waktu, butuh kesabaran. Tidak gampang putus asa dalam menuntut ilmu. Belum Allah bukakan, sabar, berdoa, tapi terus. Nah, payah, kurang makan misalnya, kurang tidur. Nah, ini antum perhatikan, sudah. Semakin orang itu mudah mendapat ilmu, nyaman, hasilnya juga tidak seperti orang yang berusaha payah. Sekarang kita hidup di era yang luar biasa, internet, grup, telegram. Wah, faedah yang antum dapat dalam sehari, kalau antum ikut beberapa grup, itu jauh lebih banyak daripada yang didapatkan oleh sahabat tadi itu, mencari satu hadis, jalan yang ditempuh berapa? Ribuan kilo yang ditempuh. Nah, kita dalam sehari bisa mendapatkan 1000 hadis atau ratusan faedah. Tapi lihat hasilnya. Mudah, mudah masuk, mudah keluar. Seperti itu. Maka ketika kita menginginkan ilmu yang hakikat, berarti harus masyakoh. Masyakoh bukan sekedar menempuh perjalanan untuk dalam rangka talabul ilmu. Tapi masyakoh bagaimana ilmu itu bertahan. Kita sudah mendapatkan ilmu, gimana caranya ilmu itu tidak hilang. Nah, caranya imma hissi au ma'nam. Yaitu hissi dari sisi terus kita memurajaah, ini juga masyakkah. Nah, menghafal ilmu agar ilmu yang tidak hilang, murajaah, ini juga suatu masyakkah, suatu yang berat. Coba untuk perhatikan bagaimana di pondok-pondok misalnya, bagaimana santri menghafal Al-Quran, hafalan tersebut itu butuh murajaah yang terus. Kalau enggak setiap hari di murajaah, hilang hafalan itu. Nah, ini dari sisi hissi. Wa ma'nawi, ilmu ini diamalkan. Dengan kita beramal dengan ilmu itu, pertama, ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah. Yang kedua, ini salah satu cara untuk kita mempertahankan ilmu yang ada pada kita itu mengamalkan ilmu tersebut. Nah, hadis tentang berwudu, hadis tentang mandi junub. Nah, hadis tentang keutamaan doa atau tata cara berdoa atau yang lainnya, kalau kita tidak mengamalkannya lupa kita. Ini termasuk bagian dari masyaqqah. Seperti itu. Ini memang luar biasa. Bagaimana seorang Musa, seorang yang sudah menjadi nabi, bukan sembarang nabi, ketika mengetahui ada orang yang memiliki ilmu, berangkat. Ini seharusnya juga menjadi kudwah bagi kita. Begini seharusnya seorang mukmin dalam memperlakukan ilmu. Kemudian di sini sebutkan bahwa Musa pergi dalam rangka mencari atau menjumpai Khadir. Ikhtilaf para ulama hal huwa nabi minal anbiya atau rajulun salih. Tentang Khadir ini para ulama berselisih. Ada yang berpendapat bahwa Khadir ini seorang nabi. Ada juga yang berpendapat bahwa Khadir ini seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang Allah pilih, memiliki keutamaan dan karamah, seorang yang saleh. Nah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam tafsirnya tentang surat Al-Kahfi, zahir dari tarjihnya beliau bahwa beliau merajihkan bahwa dari sisi nas tidak ada penyebutan bahwa Khadir ini nabi. Ya. Tidak ada dalam ayat Al-Qur'an atau hadis yang menyebutkan bahwa Khadir ini nabi. Tetapi apabila melihat kejadian-kejadian yang dialami oleh Khadir atau yang dimiliki oleh Khadir, wahyu yang Allah berikan, seolah-olah di situ menunjukkan bahwa Khadir ini adalah seorang nabi. Terlepas bahwa Khadir adalah nabi ataupun rajulun saleh, wali, ada sebuah keyakinan yang tentunya keyakinan ini terbantah dari beberapa sisi, keyakinan-keyakinan batil yang ada pada Khadir. Yang pertama, bahwa Khadir ini sampai sekarang masih hidup. Ya. Nah, seperti itu. Bahwa Khadir di masa Rasulullah alaihi salatu wasalam pun masih ada, bahkan sebagian masyarakat atau kaum muslimin masih meyakini bahwa Khadir sampai sekarang masih hidup. Nah, ini tentunya bertolak belakang dengan beberapa hadis dan ayat yang menyebutkan bahwa, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Anas hadis Anas bin Malik kalau tidak salah, yang intinya di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tidak ada sebuah jiwa pun yang hidup di hari ini kecuali dia setelah 100 tahun kemudian akan bertahan, artinya sudah pasti meninggal. Ma min nafsin al yauma illa wa ba'da mi'ati am lan tabqa aw kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah mengatakan hal ini, sekarang hari ini tidak ada yang hidup yang berjiwa kecuali nanti setelah 100 tahun dia sudah enggak bertahan, artinya entah mau umurnya berapa, ketika hari Rasulullah itu berbicara sampai dihitung 100 tahun, setelah itu sudah enggak bertahan, pasti meninggal. Maka dari sini kita mengetahui bahwa Khadir kalaupun anggap ketika itu masih hidup, dan kalaupun misalnya memang Allah beri ke kelebihan usia yang panjang, maka tidak akan bertahan sampai 100 tahun setelah Rasulullah mengucapkan hadis tersebut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sebagian menyebutkan bahwa Rasulullah Khadir ikut membantu peperangan Rasulullah dalam beberapa peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara tidak dinukil sama sekali dari sebuah hadis yang sahih dengan sanad yang sahih bahwa Khadir ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala telah mengambil sumpah perjanjian dari para nabi untuk apabila datang kepada mereka nabi, ya, di masa kemudian datang, untuk kemudian wa id akhadna mitsaqa al ayat Tirmizi, kifal ayat Tirmizi wa id akhadna mitsaqa an-nabiyyin. Muhammad. Latansurunnahum. Qalu bala. Akhadna dhalika isri. Hakada. Ayat tersebut, intinya dari isi ayat tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari para nabi, kalau ada datang nabi setelahnya, niscaya para nabi tersebut akan membantu nabi tersebut. Kalau memang Khadir ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah menjadi kewajiban bagi Khadir untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam kenyataannya, dalam sekian banyak peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dinukil sama sekali dari khabar yang sahih bahwa Khadir hadir. Nah, maka dari sini kita mengetahui bahwa Khadir itu tidak, artinya tidak ada dalil yang menyatakan bahwa Khadir itu masih hidup. Nah, kemudian keyakinan kedua yang berkaitan dengan Khadir, dari kisah Khadir ini kemudian banyak orang-orang sufi ya yang berdalil tentang tingkatan yang ada pada mereka, yaitu tingkatan syariat, ma'rifat dan hakikat. Ya, syariat itu tingkatannya orang awam. Orang awam semua dibebani oleh syariat. Nah, kalau sudah hakikat dan ma'rifat, kata mereka kayak Khadir. Saya ini minum ini, kalian melihat ini mungkin minuman keras, tapi yang saya minum hakikatnya adalah air. Nah, katanya mereka seperti itu. Ini ada di Kiai di Surabaya. Siapa namanya itu waktu itu? Sudah meninggal, alhamdulillah. Nah, bertemu di hotel dengan perempuan, wal'iyadzubillah, itu hakikatnya, kata. Nah, kalian tidak mengetahui apa kisahnya Khadir, membunuh jiwa. Nah, katanya seperti itu, syubhatnya. Nah, ini saya ini sekarang, mungkin kalian melihat saya ini berdua dan wanita, pada hakikatnya ini, pada hakikatnya, katanya mereka, pengakuannya, di sana di lautan sedang terjadi musibah, ada kapal yang berjalan, lubang itu ditutup lubangnya. Paham kan ya? Nah, kalau yang enggak paham alhamdulillah. Nah, yang paham ya itu tadi. Alasannya berzina dengan perempuan tersebut, dan perempuan itu sedang menutup celah lubang di kapal itu, katanya. Nah, luar biasa. Ini sudah kesyirikan di atas kesyirikan. Pertama kita katakan bahwa Khadir tentunya siapa? Ini orang ini siapa dibanding Khadir? Khadir alaihi salam dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala secara nas hadis. Nah, ayat dalam surat Al-Kahfi yang menjelaskan tentang kisah Musa bersama Khadir. Seperti itu. Lantas mau disamakan dengan orang-orang seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, anggap bahwa apa namanya, hal tersebut misalnya benar, apa maksudnya apa seperti itu. Dalam kisah Khadir ini, coba kita perhatikan, Musa ketika melihat Khadir membunuh anak, ketika melihat Khadir melobangi perahu milik atau kapal milik para orang miskin, datang ke suatu kampung tidak mau mereka, orang-orang kampung tersebut tidak mau menjamu, kemudian sama Khadir malah temboknya yang rumah mau runtuh dibetulkan. Ini Musa mengingkari apa tidak? Ketika membunuh anak tersebut mengingkari apa tidak? Mengingkari. Dari sini kita ketahui bahwa kejadian yang dialami Khadir tersebut, bahkan jangankan pada syariatnya umat Islam, pada syariatnya Musa pun itu bukan satu yang disyariatkan. Artinya Khadir melakukan hal itu yang murni berlaku pada Khadir. Nah, bukan pada kaum yang dibawa oleh Musa. Apalagi ini yang sama-sama sezaman, apalagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan syariatnya Khadir tidak berlaku, syariat Khadir tersebut kepada kita, bahkan kepada Musa pun tidak berlaku. Buktinya Musa mengingkari dengan keras. Nah, pembunuhan yang dilakukan oleh Khadir terhadap anak kecil tersebut. Nah, maka dari sini kita mengetahui batilnya keyakinan-keyakinan orang-orang tersebut. Nah, dan firman Allah Subhanahu wa taala, hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Firman Allah dalam surat Al-Kahfi yang artinya, apakah boleh aku mengikuti engkau, ikut dalam rihlah agar engkau mengajarkan kepada aku apa-apa yang engkau diberikan wahyu tentangnya. Nah, kita akan sedikit membaca tafsir dari ayat ini, tafsir Sa'di rahimahullahu taala, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Kisah tentang Khadir, kisahnya Musa ini bersama Khadir, kisah yang panjang tentunya, tapi kita cukupkan pada ayat ini. Ai, berkata Imam Sa'di rahimahullahu taala, hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allamaka Allahu ma bihi astarshid wa ahtadi wa a'rif bihil haq fitilkal qadaya. Artinya, apakah boleh aku ini ikut engkau agar engkau mengajarkan kepadaku apa-apa yang Allah ajarkan kepada engkau, dalam rangka aku ini mencari irsyad, petunjuk, wah tadi mencari hidayah. Nah, dan aku dengan itu mengenal al-haq. Di sini ada sebuah dalil, ada sebuah isyarat bagaimana seorang thalibul ilm dituntut untuk memiliki adab bersama orang yang dia ambil ilmu. Nah, kita perhatikan bagaimana seorang Musa alaihi salam nabi. Nah, disebutkan para ulama bahwa pada hakikatnya Musa ini a'la, manzilahnya lebih tinggi, karena Musa minal ulul azmi minar rusul, termasuk rasul yang luar biasa. Nah, tetapi tadi memang akhirnya di sini dituntut keikhlasan kita dalam menuntut ilmu. Kita ini beradab dengan orang yang kita ambil ilmu darinya. Itu bukan dalam rangka kita mengagungkan pribadi orang tersebut semata, tapi ilmu yang ada pada orang tersebut, ini yang kita cari. Karena ilmu tersebut ada pada orang itu, ya mau tidak mau kita harus memiliki adab. Nah, ini Musa, derajatnya lebih tinggi dari Khadir. Bersamaan itu coba perhatikan kata-katanya, lembut. Nah, bertanya, enggak terus kemudian anak ikut antum, pokoknya anak pengen tahu, enggak. Bagaimana seorang Ibnu Abbas ingin mendapatkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ketika mendatangi rumahnya, kemudian tidak didapati, mau bersabar karena kondisi ketika itu masih tidak pas, nunggu. Nah, sampai dalam masa yang panjang, kemudian akhirnya ketika mendapatkan waktu yang pas, bertanya. Seperti itu. Ini penting ya, ikhwan. Permasalahan adab dalam talabul ilm ini penting. Tidak mengherankan dahulu para ulama itu tidak belajar langsung hadis, tidak langsung mengambil hadis. Tapi yang diambil adalah adabnya dahulu. Seperti itu. Bagaimana para guru-guru mereka beradab, ini yang diambil dahulu adab, sehingga ketika seorang sudah memiliki adab baru kemudian belajar menuntut ilmu. Seperti itu. Sabar terhadap taksir yang dilakukan oleh gurunya. Taksir itu kekurangan. Kadang ada seorang guru yang sifatnya cepat pemarah. Ada seorang guru yang sifatnya mudah tersinggung misalnya. Nah, ini seorang thalibul ilm dituntut untuk mau bersabar. Nah, kenapa? Ya sayang. Nah, Ibnu Uyainah ketika mengetahui suatu permasalahan ditanya kemudian marah, akhirnya orang yang bertanya ini mengatakan idzan atrukuka. Nah, kalau gitu sudah aku enggak akan aku tinggalkan kamu, ngapain aku ngambil ilmu dari orang seperti ini. Kemudian maka dijawab oleh Ibnu Uyainah idzan anta safih. Kalau gitu kamu ini orang yang safih, dungu, pandir. Nah, kenapa? Ya, hanya tidak mau bersabar atas kemarahan yang ada pada dirinya, ada pada diri Ibnu Yaina. Kalau tidak salah ceritanya, yang pasti warid terjadi. Akhirnya dia kehilangan ilmu yang ada pada sang guru. Nah, ini yang safih. Seperti itu. Ini anggap kalau gurunya seperti itu. Makanya kita ini banyak-banyak mengikhlaskan niat ini belajar dalam rangka apa. Nah, kalau tujuannya bukan dalam rangka wajah Allah Subhanahu wa taala, ya dalam perjalanan nanti satu bedilah kal ayam maupun tajahi. Nah, hari-hari tersebut, perjalanan hari ini akan membongkar apa-apa yang kita tidak tahu. Masa berjalannya waktu Allah akan bongkar. Seperti itu. Nah, ya'tika bil akhbari man lam tuzawwi. Kita ini enggak mau cari tahu, datang ini khabar. Seperti itu. Maka hati-hati. Nah, yauma tublas sarair. Tidak sekarang. Anggap kita bisa di dunia ini untuk menutupi isi hati kita. Yauma tublas sarair. Nanti di yaumul kiamah, di depan al-malak, di depan orang seluruh umat manusia, akan dibongkar itu sarair isi hati kita. Wal-iyadubillah. Kemudian al-imam Sa'di rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa kana al-Khadir qata'atahullahu minal ilham wal-karam. Dan Khadir ketika itu memang Allah telah beri ilham dan karamah. Nah, ma bihi yahsulu lahu al-ittila' ala bawatin kathir minal asya' allati khafiyat hatta 'ala Musa. Khadir ini memang Allah wahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam ilham dan karamah, yang dengan itu dia, ya karena wahyu dari Allah, selesai sudah. Wahyu gimana lagi? Allah langsung beritahu perkara-perkara gaib yang tidak diketahui. Perkara-perkara yang bawatin, sifatnya itu batin, sifatnya memang perkara gaib. Dari banyak perkara yang tersembunyi, sampai-sampai tersembunyi terhadap Musa. Musa pun sampai tidak mengetahui. Faqala al-Khadir li Musa, la amtani' min dalik walakinnaka lan tastati' ma'iyya sabra. Nah, di sini akhirnya Khadir berkata Musa, ya fadl, kata Khadir, silakan. tapi engkau ini kata Khadir lantas tadi ama ya saudara, nggak akan mampu sabar, nggak akan bisa sabar seperti itu. Khadir tahu ini yang dia wahyukan, Allah ya wahyukan kepada dia, kepada dirinya. Ini perkara-perkara yang memang secara zahir ya, karena orang memang nggak tahu ini suatu kemungkaran. Nah, makanya sudah Khadir bisa menjazam lantas tati ama ya sabar. Kamu enggak akan mampu untuk sabar. Maka kata Musa, satajiduni insyaallah sabira wala asila kamu. Insyaallah kamu akan dapat aku sebagai orang yang sabar dan aku insyaallah tidak akan bermaksiat atas perintahmu. Artinya tidak melanggar janjinya. Nah, ada faedah bagus yang disebutkan oleh Syekh Sa'di, hada azmun minhu qabla an yujad syai' al-mumtahan bihi. Ini adalah azam ya, yang muncul dari Musa, bahwa Musa berusaha untuk sabar. Nah, ini azam, azam ini urusan hati, betul-betul bersungguh-sungguh. Kata Syekh Sa'di, sebelum terjadinya sesuatu tersebut ya, kata Syekh Sa'di, wal azmu syai' wa wujudu sabr syai'un akhar. Coba, Musa berazam dalam hatinya untuk bisa bersabar. Azam, belum terjadi ini, tapi sudah berazam betul-betul sudah. Nah, kata Syekh Sa'di, ini keberadaan azam yang ada dalam hati ini, itu suatu perkara. Ya, sementara terjadinya kesabaran itu perkara lain. Sehingga ketika Musa ternyata tidak mampu untuk bersabar, itu bukan berarti kemudian Musa sebelumnya tidak memiliki azam yang kuat, tidak. Karena azam ini dengan kejadian yang ternyata terjadi itu memang berbeda. Dua hal yang tidak bisa dikaitkan. Ini sama dengan permasalahan at-taubah. Kita mengetahui syarat taubah ada tiga. Apa itu? Abu Fairuz? Sebentar, yang pertama apa? Tidak mengulangi kemaksiatan yang sama. Menyesal. Bertaubat. Nah, ini sekarang kita ngomong syarat taubat ini. Syaratnya taubat adalah bertaubat. Hah? Tidak mengulangi, menyesal, terus? Hah? Lek, sudah kan tidak mengulangi. Coba pertama apa? Menyesal. Berazam, mana? Berazam tidak mengulangi. Yang sama, terus satunya? Nah, sampai bisa menyempurnakan? Eh? Istighfar lah. Istighfar itu perkara lain. Walaupun memiliki keterikatan yang kuat antara istighfar dengan taubat, tapi taubat itu perkara, istighfar perkara yang lain. Salah satu sebab diampuni dosa apa? Taubat. Salah satu sebab diampuni dosa apa? Istighfar. Orang istighfar belum tentu dia bertaubat. Nah, meminta ampun, tapi belum tentu bertobat. Tapi istighfar itu salah satu sebab diampunnya dosa. Nah, Allah menjauhi kemaksiatan tersebut. Atau lebih pasnya apa yang pertama? Meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ya, berbuat maksiat, kemudian bertobat, tobat nasuha. Yang pertama dilakukan apa itu sudah? Dia tinggalkan kemaksiatan tersebut. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga itu berazam untuk tidak mengulangi. Berazam. Antum perhatian ini, azam. Baik. Sekarang ada kejadian seseorang bertobat dari suatu perbuatan. Sudah dia menyesal. Ketika itu dia meninggalkan sudah. Menyesal, berazam untuk bertobat. Subhanallah. Dalam beberapa masa lagi terulang lagi. Nah, pada dosa yang sama. Seperti itu. menyesal lagi, dia tinggalkan lagi perbuatan tersebut. Berazam terulang lagi. Ini taubatnya yang pertama bagaimana? Siapa yang kira-kira bisa menjelaskan? Nah, ah, Abu Abad, siapa yang bisa? Angkat tangannya. Nah, kita taubatnya yang pertama sah nggak? Ah, sah. Kenapa? Ah, yang pertama bersungguh-sungguh dia bertobat. Ah, ah, ah. Berbasis lagi. Nah, sah. Tobat yang pertama sah. Kenapa? Itu tadi. Antum bedakan. Azam itu perkara hati. Ya. Ternyata terjadi lagi, ini sudah bukan azam memang. Ini perkara lain lagi. Sama tadi ini kisahnya Musa. Dia berazam untuk bersabar. Ternyata lihat Khadir membunuh anak kecil, enggak sabar. Tanya. Nah, seperti itu. Laqoji tabi syai'in Lakoji dasyai anukro. Sungguh kau telah melakukan perbuatan yang sangat mungkar, kata Musa. Ini azamnya ini sah yang benar. Tapi ketika melihat seperti ini enggak sabar. Makanya kata Syekh Sa'di, azam itu satu perkara, wujud sabar, kenyataan sabar yang terjadi atau tidak, ini perkara lain. Sama dengan tobat. Tobat itu syarat sahnya tiga. Ya, meninggalkan ketika itu, menyesal dan berazam. Bukan syarat sahnya taubat adalah kemudian tidak melakukan lagi secara mutlak. Artinya dipersyaratkan taubat sah itu kalau dia dilihat setelah itu tidak berbuat lagi, baru taubatnya sah, tidak. Sehingga ketika seorang terjerumus dalam kemaksiatan lagi, maka taubat yang pertama itu sah, karena yang dituntut darinya memang azam. Nah, kalau gitu enak Ustaz, orang akan main-main. Nah, ini tinggal dilihat. Nah, tapi azam yang kuat itu memang ada buktinya, ada korinahnya. Ya, salah satunya adalah apa? Ya, bersungguh-sungguh mencari jalan gimana agar dia itu bisa menjauhi dari kemaksiatan tersebut. Salah satunya adalah apa? Kisahnya 100 pembunuh, 90 membunuh 99 jiwa, kemudian datang ke apa ahli ibadah yang hudu, nah diberi fatwa yang sesat dan menyesatkan. Nah, ini coba akhirnya siapa yang rugi? Ini lagi. Nah akhirnya dia sendiri jadi korbannya, gara-gara apa? Berbicara tanpa ilmu. Ini bahayanya berbicara tanpa ilmu, sudah sesat, menyesatkan, mencelakakan. Akhirnya dia datang kepada ahli ilmu, disuruh apa? Tobat, tapi cari tempat. Nah ini, sehingga ketika seseorang bertobat ada tiga ini, pasti dia akan berusaha, ya, berusaha untuk mencari jalan agar dia bisa terlepas dari kemaksiatannya itu. Ini tobat yang benar. Tapi kalau tobatnya main-main, tobat ya. Tapi dia nggak ada usaha untuk menghindar, untuk menjauh, untuk, nah, pingin tobat dari khamr, minum khamr, tapi masih kumpul dengan orang-orang peminum khamr, seperti itu. Tapi kejadian tadi itu, tobat beneran terulang, terkadang seseorang itu diuji, dia tidak mampu untuk keluar dari kungkungan lingkungan yang dia berada. Seperti itu. Nah, misalnya dia tinggal di daerah, di negeri kafir, tidak memiliki kemampuan. Mau hijrah enggak bisa. Apalagi sekarang ya. Orang mau hijrah ini kan, kalau dulu ya sudah, yang penting punya kemampuan bekal aja sudah. Keluar sudah. Enggak ada perlu paspor, visa, dan yang lainnya. Kalau sekarang, ya kan usianya panjang. Diuji dia dengan kondisi yang dia tidak mampu untuk keluar. Dia pingin sebetulnya, nah, keluar, pergi dari tempat tersebut. tapi Allah belum takdirkan untuk dia memiliki kemampuan. Akhirnya berbuat maksiat, menangis, menyesal, berazam, sudah akhirnya dia tinggalkan. Gak berapa lama lagi terjerumus lagi. Faham tuh ya ikhwan? Nah. Baik. Ini hadisnya agak panjang. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, Khadir. Sebentar, belum selesai. Nah, ya itu makanya ilmu itu harus sabar. Khadir bi fathi al-kha wa kasri dhad. Ini boleh. Bi fathi al-kha, berfathah kha-nya, kha dir, kan gitu ya. Boleh juga bi kasri al-kha wa sukun thani, yaitu sukun yang kedua, huruf kedua. Kha-nya berkasrah, huruf setelahnya berarti huruf dhadnya sukun, berarti khidr. Nah, seperti itu. Ya. Boleh, ini masalah harokat. Dan juga pemakaian alif lam dengan tidak juga boleh. Mau disebut al-khadir boleh, atau tanpa alif lam khadir juga boleh. Ya, berarti nama khadir ada 4 penyebutan. Yang pertama Khadir, yang kedua Khidr, ya, yang ketiga Al Khadir, yang keempat Al Khidr, seperti itu. Nah, sebagaimana Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, begitu Abu Khadijah, barakallah. Baik, yang lain, fadhal, Dr. Rudi. Ilmu laduni, yaitu ilmu laduni ini artinya kalau itu tadi, kalian ini ilmunya dari orang, kalau ana ilmunya dari kolbi min robbi, ya, seperti itu ya, dari hatiku, dari Allah. Ini ilmu laduni seperti ini, gitu dok ya, maksudnya mereka. Ya, kita katakan sekarang ya faddol, kalau kamu ini bukan mengaku muslim, ya sekalian ya, mau ilmu terserah. Tapi sekarang Islam ini siapa yang membangun? Kan gitu. Nah, kan gitu. Kamu ini Islam mengikuti siapa? Rasulullah, sepakat? Ya. Sudah. Rasulullah itu bagaimana? Makanya mau berdebat itu pertama kita jangan langsung pada topik permasalahan. Ya. Cara diskusi atau ya, ini sebenarnya kita memang jangan, kita hukum asalnya menghindar dari debat, tapi terkadang kita diuji entah kerabat, entah tetangga, entah apa dalam perbicaraan seperti itu. Cara menghindari debat usir dalam permasalahan agama ini, kita harus sepakat dulu di awal. Artinya cari hal-hal poin-poinnya memang kita sepakat. Debat itu seperti itu. Kalau enggak ya sudah masing-masing ngalor ngidul, ini gini, ini seperti ini jawab. Tapi di awal tuh harus sepakati. Sepakat enggak? Muslim ya. Cinta kepada Rasulullah ya. Mengaku cinta Rasulullah? Betul. Mengaku bahwa Allah itu isinya hak? Iya. Rasul itu semuanya benar? Iya. Siapa orang yang paling paham dalam Al-Qur'an orang yang paling paham tentang Al-Quran? Rasulullah, sepakat? Iya. Nah, siapa orang yang paling tahu tentang Rasulullah? Itu. Diajak dulu sesuatu yang disepakati. Kalau sudah gak sepakat pada awal, ya jangan diteruskan. Yang terjadi, debat kusir. Seperti itu. Nah, makanya Imam Ahmad ketika didebat oleh Ibnu Abi Duat tentang masalah Al-Quran itu makhluk atau tidak, jawabnya langsung, apakah ini diketahui oleh Rasulullah? Ya, diketahui. Ya sudah, wis. Apakah sahabatnya mengetahui? Ya. Apakah Rasulullah dan sahabatnya mendakwahkan hal ini? Ya. Walaupun pengakuan pertama dia itu pengakuan dusta ya. Bahwa Al-Quran itu makhluk, Rasulullah mengetahuinya. Iya, benar. Sahabatnya juga iya. Ya sudahlah. Rasulullah mendakwahkan ini? Iya. Nah, kalau Rasulullah tidak mendakwahkannya, para sahabat tidak mendakwahkannya. Ini dikembalikan pada permasalahannya sepakat. Bahwa kita itu harus ikut Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, kalau Rasulullah diam dan para sahabatnya diam, nah kenapa kita berbicara? Intinya gitu. Ini kisah debatnya Imam Ahmad. Panjang tentunya, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi tanya dulu, Bapak Muslim? Nah, itu sudah. Kalau bukan Muslim, ya sudah. Nah, tapi kalau Muslim, itu tadi ya. Lanjutkan. Baik. Yang lain? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membaca hadis dari kisah. Barakallahu fiikum.